bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail, menunaikan salat malam, hatta tatafattar qadamah, sampai kakinya itu, kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam pecah-pecah, yakni mengeluarkan darah. Ini qiyamul lail, salat malamnya beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri lama, yakni sampai kulit itu terbuka dan keluar darah sedikit-sedikit. Faqultu lahu, maka Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri beliau menyampaikan, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal yang seperti ini? Yakni menaikkan qiyamul lail sangat lama, panjang, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang, telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni artinya cukuplah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni, sudah memberikan jaminan ampunan. Untuk apa engkau melakukan ini lagi, melakukan qiyamul lail sampai segitu panjangnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidakkah aku ingin menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini disebutkan dalam bab al-mujahadah oleh al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala karena maknanya sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul bersungguh-sungguh dalam menjalankan qiyamul lail, menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa qiyamul lail sampai kaki beliau pecah-pecah. Betapa sungguh-sungguhnya beliau dalam menjalankan amal ibadah ini. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala terkait dengan penjelasan hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang salat sunnah, yaitu salat malam, qiyamul lail, atau disebut pula dengan tahajud. Naam. Dan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak sampai pada wajib. Tetapi sebagai umatnya Nabi alaihissalatu wassalam, semestinya bisa menjaga salat sunnah ini. Tiap malamnya berusaha dan berupaya untuk mengerjakannya, baik di awal malam atau di pertengahan malam atau di sepertiga malam, berusaha dan berupaya untuk menjalankannya. Naam. Terkadang kita melalaikannya, menyia-nyiakannya. Salat di awal malam tidak, di pertengahan malam juga tidak, di sepertiga malam juga tidak. Artinya malamnya tidak dihidupkan dengan salat-salat sunnah. Semestinya hal yang seperti ini kita tinggalkan. Yakni jangan menyia-nyiakan waktu malam hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberi jaminan berupa ampunan, yakni dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap menjalankan salat malam. Salat malam, terkadang di awal malam, pertengahan malam, sepertiga malam. Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan qiyamul lail yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat panjang. Sangat panjang. Digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hatta tatafattara qadamah, kedua kakinya itu sampai pecah. Sampai pecah. Yani saking lamanya dalam menjalankan qiyamul lail. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, qala rahimahullah ta'ala, وقد قام معه شباب من الصحابة رضي الله عنهم ولكنهم تعبوا. Telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya ini, salat malam. Beberapa pemuda dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Artinya pernah ada sebagian sahabat yang masih muda ketika itu ikut menunaikan salat qiyamul lail bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum ta'ibu. Akan tapi mereka semuanya ta'ibu, capek. Ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lelah. Seperti contohnya sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Sebagaimana disebutkan pula hadis ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab al-Mujahadah, dalam bab yang sedang kita baca ini. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. Pernah aku menunaikan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Faftataha al-Baqarah. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam mengawali salat ini dengan bacaan surat Al-Baqarah. Yani sudah Al-Fatihah, surat berikutnya beliau baca adalah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz, Pak? 2 juz lebih. Belum sampai 3 juz, 2 juz lebih. Ya. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu, faqultu yarka'u 'indal mi'ah. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan dalam hatinya, mungkin nanti rukuknya pada ayat ke-100. Pada ayat ke-100 itu berapa lembar juga dilihat di mushaf. Ini Hudzaifah radhiyallahu an. Mungkin nanti Rasul alaihi salatu wasallam rukuknya pada ayat ke-100 dari surat Al-Baqarah. Tsumma madha. Sampai ayat 100 ternyata dilanjut oleh Rasul alaihi salatu wasallam. 101, 102 terus dilanjut. Faqultu, kalau begitu mungkin yusalli biha fi raka'ah. Rasul alaihi salatu wasallam akan menghabiskan surat Baqarah ini dalam satu rakaat. Famadha. Ternyata dilanjut oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Faqultu yarka'u biha. Faqultu yarka'u biha. Mungkin Rasul alaihi salatu wasallam akan rukuk pada saat menyelesaikan salat menyelesaikan surat Al-Baqarah. Tsumma iftataha an-nisa fa qara'aha. Kemudian membaca surat An-Nisa. Selesai Al-Baqarah ini belum rukuk, Pak. Baca surat An-Nisa. Tsumma iftataha Ali Imran. Kemudian baca surat Ali Imran. Ini yang disampaikan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu ketika ikut salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Tsumma iftataha Ali Imran fa qara'aha. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam bacanya. Baca tiga surat ini. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Faedah terkait dengan urutan surat ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di antara faedahnya, boleh mengedepankan surat yang lain daripada surat yang sebelumnya. Al-Baqarah secara urutan dalam mushaf kita, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. Di sini Rasul alaihi salatu wasallam baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu di antara faedah yang diambil dari hadis ini. Faedah yang lainnya bisa jadi itu sebelum ada urutan surat. Naam, tapi di akhir-akhir telah ada urutan surat sehingga para sahabat radhiyallahu anhum mengurutkan setelah surat Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Ala kulli hal, Rasul alaihi salatu wasallam baca tiga surat ini. Bukan tiga surat yang pendek. Tiga surat yang panjang. Al-Baqarahnya aja sudah dua juz lebih. Belum tambah An-Nisa. Belum ditambah Ali Imran. Berapa juz itu sampai surat An-Nisa? Bacaannya bukan bacaan seorang yang seperti dikejar lari, enggak, bacaannya tenang, tartil. Yang panjang dibaca panjang, yang 6 harokat dibaca 6 harokat. Enggak ngebut, enggak. Al-Fatihah dibaca cuma semenit aja deh, selesai. Satu kali nafas, panjang pendeknya enggak diperhatikan. Enggak, Rasul alaihi salatu wasallam baca dengan bacaan yang tenang. Bukti ketenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membaca, kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, "Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah, wa idza marra bi su'alin sa'al, wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwad, tsumma raka'." Bukti tenangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membaca surat ini, dalam membaca ayat-ayat ini, ialah ketika melewati ayat-ayat yang terdapat dalamnya tasbih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertasbih seperti misalnya mengucapkan subhanallah. Ketika melewati ayat-ayat yang terdapat dalamnya permintaan seperti melewati ayat-ayat tentang al-jannah, beliau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Seperti misalnya seorang mengucapkan ketika melewati ayat-ayat tentang surga, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah jadikan aku, aku memohon kepadamu untuk menjadikan aku termasuk dari penghuni al-jannah. Ketika melewati ayat-ayat yang terdapat dalamnya perintah untuk berta'awud, atau terdapat dalamnya ancaman-ancaman berupa api neraka atau azab yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian terus dari awal Baqarah sampai Ali Imran, An-Nisa, Ali Imran. Lewat ayat ini membaca. Bukti kalau Rasul alaihi salatu wasallam mentadaburi apa yang beliau baca. Ini Rasul alaihi salatu wasallam. Thumma raka', kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, setelah itu baru ruku. Baru ruku tiga surat. Tiga surat, bukan surat-surat yang pendek. Bukan surat Al-Ikhlas, bukan surat An-Nas, bukan surat Al-Falaq. Tapi surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Setelah selesai tiga surat ini baru ruku. Faja'ala yaqul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuknya mengucapkan, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, subhana rabbiyal azim. Rukuknya beliau sallallahu alaihi wasallam kurang lebih sama seperti berdirinya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat. Berdekatan jaraknya, kurang lebih panjangnya berdekatan. Kemudian bangkit dari rukuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri hampir sama seperti rukuknya beliau sallallahu alaihi wasallam lamanya itu. Kemudian sujud, kemudian mengucapkan subhana rabbiyal a'la dan seterusnya. Asyhadu ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menaikkan qiyamul lail? Beliau sallallahu alaihi wasallam memperpanjang bacaannya qiyamul lail. Sahabat yang lainnya yang pernah ikut salat bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, salat malam tahajud, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyam hatta hamamtu bi amrin su'. Qila wa ma hamamta bih? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu." Muttafaqun alaihi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam pada suatu malam, sholat malam. Fa'atala al-qiyam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang bacaannya. Berdirinya panjang, bacaannya panjang. Hatta hamamtu, sampai aku memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang jelek. Apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika itu? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ah. Aku ingin duduk dan meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena saking lamanya berdiri dalam menaikkan qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan bagaimana mujahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menaikkan qiyamul lail. Kesungguh-sungguhan beliau dalam menaikkan qiyamul lail. Satu malam membaca 3 surat itu masih pada satu, yakni satu rakaat. Nah, 3 surat panjang. Dari sini maka bisa difahami bahwa hukum asal pada qiyamul lail, salat malam, ialah memperpanjang bacaan ketika berdiri, demikian pula rukuk dan sujudnya diperpanjang. Ini hukum asalnya, dan yang inilah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang menaikkan qiyamul lail, salat malam, tahajud, berusaha dan berupaya untuk memperpanjang bacaannya sesuai dengan kadar kemampuan diri dia. Misalkan punya hafalan 1 juz amma, dia mungkin bisa selesaikan juz amma dalam satu malam, atau kalau enggak memungkinkan bisa setengah juz dia baca sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Mampu untuk menyelesaikan 2 juz dalam satu malam, bagus. Mampu menyelesaikan 3 juz dalam satu malam dalam solatnya, baca 3 juz, bagus. Hukum asalnya ialah memperpanjang bacaan. Lalu bagaimana dengan salat tarawih yang dilakukan di bulan Ramadan? Sama, hukum asalnya ialah memperpanjang bacaan ketika solat. Dan bagi makmum, apabila mendapati imamnya membaca dengan bacaan yang panjang pada salat malam, salat tarawih, hendaknya bisa bersabar dan berihtisab mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dengan sebab kita mendengarkan, memperhatikan bacaan imam, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya. Tetapi al-imam juga bisa mengkondisikan keadaan makmumnya. Jika memang belum tepat waktunya untuk memperpanjang bacaan, maka bisa diringankan bacaannya melihat keadaan makmumnya. Tapi jika makmum tersebut kelihatannya dan nampaknya mampu, maka labas tidak mengapa untuk menambah bacaannya, memperpanjang sedikit bacaan pada salat at-tarawih atau salat malam. Sehingga jangan terlalu, yakni pokoknya pada hukum asalnya salat malam panjang, dia akhirnya panjang mengikuti baca surat Al-Baqarah 1 juz. Kemudian setelah itu dilanjut. Mungkin imamnya mampu, tapi makmumnya bisa jadi enggak mampu. Jangan memaksakan. Sesuai dengan keadaan makmumnya, sesuai dengan kebiasaan adatnya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Misalkan keumuman di masjid-masjid membaca setengah juz, maka pelan-pelan baca setengah juz dalam satu malamnya. Atau misalnya kurang daripada itu, tidak mengapa. Rakaatnya baca setengah halaman, rakaat berikutnya setengah halaman berikutnya, tidak mengapa. Memperhatikan keadaan makmumnya. Tapi kalau ternyata makmum mendapati imamnya sudah membaca ayat yang panjang, ya sabar. Sabar menghadapi imam yang seperti itu dan berikhtisab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu faedah yang pertama terkait dengan 3 hadis yang kita baca ini. Kemudian di antara faedah yang lainnya yang disebutkan ulama, bahwa qiyamul lail boleh dilakukan secara berjamaah, bukan tarawih yang kita bahas. tarawih di bulan Ramadan. Sekarang tahajud atau qiyamul lail di luar bulan Ramadan. Ulama menyebutkan tentang masalah bolehkah menunaikan salat malam berjamaah di luar bulan Ramadan. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, "Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fil lail wahdah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat malam sendirian. "Li'anna salatal lail la tushra'u fiha al-jama'ah illa fi Ramadan." Karena salat malam itu tidak disyariatkan padanya jamaah kecuali di bulan Ramadan. Ini hukum asalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sendirian karena salat malam tidak disyariatkan padanya jamaah kecuali di bulan Ramadan, di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban, di bulan Dzulhijjah dan yang lainnya selain bulan Ramadan, salat malamnya sendiri-sendiri. Lakin akan tetapi la ba'sa an tuqamal jama'atu fiha ahyanan. Tidak mengapa. Yani boleh untuk mengerjakan salat malam bersama jamaah ahyanan, kadang-kadang, bukan dijadikan sebagai kebiasaan. Malam ini bangun, bangun, bangun, bangun. Pada istrinya, kepada anak-anaknya, salat malam jamaah. Malam berikutnya bangun salat jamaah lagi, salat malam. Berikutnya tidak. Salatnya sendiri-sendiri. Kecuali kadang-kadang mau salat jamaah bersama temannya, saudaranya, tidak apa-apa. Berdasarkan hadis yang tadi kita baca, yaitu hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma dan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, karena beliau menunaikan salat malam bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Di salat malam hukum asalnya sendirian kecuali di bulan Ramadan, tarawih, maka bersama jamaah di masjid. Kalau ingin menunaikan salat bersama jamaah, salat qiyamul lail bersama jamaah, boleh, tapi ahyanan, kadang-kadang, jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Setiap kali ingin salat malam, dia salatnya berjamaah, tidak. Dan demikianlah hukum asalnya. Salat sunnah boleh berjamaah, tetapi tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah salat bersama di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu an. Di sana beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat imam, sebagai imam Anas dan seorang perempuan, kemudian seorang anak ikut bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai makmumnya. Salat sunnah maka diperbolehkan, tapi tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Kemudian faedah yang lainnya terkait dengan qiyamul lail. Di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam menunaikan qiyamul lail sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Pada salat sunnah, termasuk diantaranya qiyamul lail, maka yang lebih baik, yang lebih afdal, ialah mengerjakannya di dalam rumah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Sallu fi buyutikum." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fa inna afdala salatal mar'i fi baitih. Karena sungguhnya salat yang afdal, yang lebih utama, yang dilakukan oleh seorang ialah salat yang dia lakukan di dalam rumahnya. Illal maktubah. Kecuali salat-salat yang wajib hukumnya. Salat lima waktu. Ini hukum asalnya. Salat sunnah dikerjakan di dalam rumah, termasuk bagian dari salat sunnah ialah qiyamul lail. Itu lebih baik, lebih utama. Illal maktubah, kecuali salat-salat wajib. Salat wajib kerjakannya di masjid bersama jamaah, bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki. Bagi kaum perempuan, maka mereka mengerjakan salatnya di dalam rumah. Itu lebih baik. Dan salat dalam rumah lebih baik daripada salat dia dalam masjid. Salat dia dalam masjid kampungnya itu lebih baik daripada salat dia di masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian yang disebutkan dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, وقد قام معه شباب من الصحابة رضي الله عنهم ولكنهم تعبوا. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام طويلا حتى هممت بأمر سوء. قالوا: بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أقعد وأدعه، أي يجلس، لعجزه عن أن يصبر كما صبر النبي sallallahu alaihi wasallam. Ada pemuda dari kalangan sahabat Rasul alaihi salatu wasallam yang mengikuti salat bersama beliau, salat malam. Akan tapi para sahabat tersebut ta'ibu, capek, lelah. Seperti contohnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah ikut salat malam bersama Rasul alaihi salatu wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang bacaannya dalam salat tersebut. Sampai Abdullah bin Mas'ud memiliki keinginan yang jelek, yaitu keinginan untuk duduk karena tidak mampu untuk berdiri disebabkan panjangnya bacaan Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula wa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu maqama ma'ahu dhata lailatin faqara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Baqarah wa an-Nisaa wa Ala Imran al-jami' khamsatu ajza'in wa rub' taqriban. Demikian pula Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, beliau pernah ikut salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran, seluruhnya kurang lebih 5 juz seperempat, kurang lebih 5 juz seperempat. Wa yaqulu Hudzaifah, Hudzaifah kemudian mengatakan, kullama atat ayat rahmah sa'al, wa kullama atat ayat tasbih sabbah, wa kullama atat ayatu wa'idin ta'awwad, wa huwa ma'rufun anhu annahu alaihi salatu wasallam yurattilul qira'ah. Nabi alaihi salatu wasallam ketika melewati ayat-ayat yang terdapat dalamnya rahmat, beliau meminta kepada Allah. Ketika melewati ayat-ayat tasbih, beliau bertasbih. Ketika melewati ayat-ayat tentang ancaman, beliau meminta perlindungan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bacanya dengan bacaan tartil. Tartil sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan ilmu al-qira'ah. Kemudian beliau mengatakan, famada yakunul qiyam. Coba dibayangkan bagaimana berdirinya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan qiyamul lail ini. Itu satu rakaat. Yakunu tawilan, sungguh sangat panjang bacaannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil lail idza atala al-qira'ah atala ruku' was-sujud aidan fa kana yutilu al-qira'ah wa ruku' was-sujud. Bacaannya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Coba bagaimana dengan keadaan kita? Bagaimana keadaan kita? Kita perlu menjadikan dan harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagai qudwah, suri tauladan, kita contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menekan qiyamul lail dengan panjang seperti ini. Lalu bagaimana dengan kita? Semestinya kitalah yang harus lebih semangat menjalankan qiyamul lail seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita belum mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, tetapi beliau tetap menjaga ibadah-ibadah yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika melihat keadaan ini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu?" Diampuni dosanya yang akan datang, yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabnya Rasulullah alaihi salatu wasallam? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Yakni beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada dalil bahwa bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan al-qiyamu bi ta'atillah. Dalilun ala anna syukra huwal qiyamu bi ta'atillah. Bahwasanya wujud rasa syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan menegakkan, melakukan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmatan harta duniawi, dimudahkan untuk mendapatkannya, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana wujudnya? Tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimudahkan untuk mendapatkan rezeki berupa uang misalnya, harta misalnya, bersyukur kepada Allah. Gimana? Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sedekahkan sebagian harta yang kita miliki. Kerjakan ibadah-ibadah yang sebelumnya kita tinggalkan, atau tetap menjalankan ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan. Demikian seterusnya. Setiap kali kita merasakan ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta duniawi misalnya atau yang lainnya, kemudian dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, berbuat kemungkaran-kemungkaran, melakukan dosa-dosa, maka dia bukan seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Kalau seandainya kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan tersebut. Namun apabila seorang hamba tidak mau bersyukur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, mengingkari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya adabnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan biidznillah azza wa jalla setelah adzan isya. Fal muadzin yuadzin, tafadhal barakallahu fiikum. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa fi hadha dalilun ala anna asy-syukra huwa al-qiyamu bi ta'atillah." Di dalam hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha, terdapat sebuah dalil bahwa syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Wa annal insana kullama izdada fi ta'ati rabbih azza wa jalla faqad izdada syukran lillahi azza wa jal." Ketika seorang hamba ini semakin bertambah ketaatan dia kepada Allah, maka berarti semakin bertambah pula syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mau lihat bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah, lihat ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Lihat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ibadah yang kita lakukan. Gimana? Kalau ternyata semakin bertambah hari demi hari dia masya Allah senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, amal saleh, maka mudah-mudahan itu adalah bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila diri kita ternyata jauh daripada amal ibadah, semakin jelek bahkan hari bertambah hari, bukan semakin taat kepada Allah, bukan semakin rajin beribadah, tapi malah meninggalkan ibadah satu persatu, maka itu berbahaya. Kita bukan termasuk seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa laysa asy-syukru bi an yaqula al-insanu bi lisani asykurullah ahmadullah. Syukur itu bukan dengan ucapan seorang insan, seorang manusia, aku bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Bukan ini wujud syukur seorang hamba. Iya, ini syukur tapi dengan lisan. Dengan lisan. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah syukur al-fi'li, berupa amal perbuatan. Alladhi yakunu bil fi'li bi an yaquma al insanu bi ta'atillah bi qadri ma yastati', yaitu seorang hamba melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah syukur dengan perbuatan. Tidak cukup mengucapkan alhamdulillah dapat rezeki hari ini masyaallah, alhamdulillah dagangannya laris, banyak pemasukan. Dia cukup dengan lisannya, tapi amal ibadahnya ya enggak tahu. Salat, ya rezekinya datang nih, dapat pahala, berdapat masyaallah pemasukan yang banyak, alhamdulillah. Ketika terdengar suara adzan zuhur, terus saja dia berdagang. Hah? Alhamdulillah semakin banyak rezekinya ternyata. Datang waktu sholat asar, dia tinggalkan. Ini bukan syukur. Bukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khawatir apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki untuk kita, diberi kenikmatan terus menerus, tapi yakni dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah, dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah, khawatir itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kenikmatan dulu, biarkan gimana dia. Ternyata tetap terus bermaksiat dan terus ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan angkat kenikmatan terus dan Allah berikan ujian kepada dia. Ini berbahaya. Jadi hati-hati. Hati-hati ketika diri kita terus bergelimang dalam kemaksiatan, tapi di sisi lain rezeki itu datang terus menerus. Maksiat jalan, rezeki datang terus. Ini hati-hati, ada sesuatu yang berbahaya nanti. Bahaya ini. Kalau kita sadar, kok rezeki datang terus ya, masya Allah, uang gampang datangnya, padahal saya ada seorang yang terus melakukan kemaksiatan. Ini harus segera memperbaiki. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan datang bala. Akan turun kepadanya azab. Hati-hati. Tapi kalau seorang hamba mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa dimudahkan rezekinya atau yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terus menjaga amal ibadahnya, maka insyaallah taala itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga bagi dirinya. Qala rahimahullahu taala, Berikutnya hadis Aisyah radhiyallahu anha juga. Qala rahiqala radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlihi wa jadda wa shadda al-mi'zar. Muttafaqun alaih. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk menemui bulan Ramadan yang insyaallah sebentar lagi, insyaallah bulan yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin. Di 10 hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di bulan Ramadan, ahya al-laila wa ayqadha ahlah, menghidupkan malamnya, yakni dengan beribadah kepada Allah, bukan menghidupkan malamnya dengan yakni bergadang dengan sesuatu obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya, atau menghidupkan malamnya dengan berjualan di pasar-pasar, di mal-mal, buka sampai tengah malam, bukan. Tapi ahya al-laila, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika masuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa ayqadha ahlah, membangunkan keluarganya. Istrinya dibangunkan. Bangun. Wa jadda wa shadda al-mi'zar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal ibadah sampai beliau sallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istrinya. Ini sebagai bentuk ungkapan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sangat fokus dalam menjalankan amal ibadah. Istri-istri beliau tidak beliau dekati. Dalam artian tidak terlalu sibuk dengan istrinya, fokus menjalankan amal ibadah. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat dalil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhyi al-ashr al-awakhir min Ramadan kullaha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya, khususnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, menghidupkan malamnya dengan ibadah kulliha, seluruhnya, dari awal malam sampai akhir malam diisi dengan amal ibadah. Qiyamul lail terus beliau lakukan. Untuk apa? Qala wadhalika, yang demikian itu beliau lakukan tahariyan li lailatul qadr, untuk mencari lailatul qadr. Wa hiya lailatun la takunu illa fil ashril awakhir min Ramadan. Yang mana Lailatul Qadr ini tidak terjadi kecuali di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam betul-betul bersungguh-sungguh menghidupkan malamnya dengan ibadah untuk mendapatkan Lailatul Qadr. Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana keseriusannya Rasulullah alaihi salatu wasallam, sungguh-sungguhnya beliau dalam menjalankan amal ibadah, menghidupkan malamnya khususnya di 10 hari terakhir untuk mencari Lailatul Qadr. Maka semestinya kita juga berusaha dan berupaya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Bisa menghidupkan malamnya alhamdulillah, mungkin tarawihnya di awal malam atau di akhir malam, di sisa malamnya dia bisa menggunakan untuk membaca Al-Qur'anul Karim, tilawatul Qur'an dan seterusnya. Berusaha dan berupaya untuk menghidupkan malam tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Betapa semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan amal ibadah seperti ini. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan, yang namanya ibadah itu berat dan sulit. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa, walaupun dia telah mengetahui keutamaannya. Telah mengetahui keutamaannya, tapi memang berat dan sulit. Maka butuh mujahadah. Butuh keseriusan. Butuh kesungguh-sungguhan dalam menjalankan amal ibadah tersebut. Keseriusan dalam melawan hawa nafsu kita supaya bisa menjalankan amal ibadah. Qala rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan berikutnya, qala walakinnahu la yuhyi lailatan siwaha, ay annahu lam yakum lailatan hatta as-sabah illa fil ashr al-awakhir. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan di malam-malam yang lainnya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya sama seperti yang dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan saja sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya. Yani menghidupkan awal malam sampai mendekati waktu sahur. Adapun malam-malam yang lainnya dari awal Ramadan masuk 10 hari yang kedua pertengahan di bulan Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam yakni tetap menghidupkan malamnya, tetapi tidak seperti yang dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini 4 hadis yang kita baca. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, 2 hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan keadaannya Rasul alaihi salatu wassalam dalam menjalankan qiyamul lail. Dan berikutnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma bagaimana keadaan beliau berdua ketika mengikuti salat malam bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Semuanya itu menunjukkan keseriusan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dalam menjalankan amal ibadah. Dan kita hendaknya bisa mengikuti dan mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam dalam menjalankan amal ibadah. Baik qiyamul lail atau ibadah-ibadah yang lainnya seperti talabul ilm, menuntut ilmu, menghadiri majalis al-ilm. Ini juga termasuk amal ibadah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Naam, ini sangat penting dan hendaknya kita bisa membiasakan anak-anak kita untuk mengenal ilmu sehingga di masa tuanya dia tidak akan mengatakan aku tidak mengetahui syariat Islam. Sebagaimana yang terucap oleh sebagian orang, hidup di negeri muslim, mengaku sebagai seorang muslim, di usia yang tua dia mengatakan aku tidak mengetahui syariat Islam. Iyadan billah, na'udzubillah. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Termasuk di antara bentuk menuntut ilmu ialah menghadiri majalis al-ilm, majlis-majlis ta'lim. Kita ajak anak-anak kita, kita ajak istri kita untuk bisa mendapatkan ilmu ad-din, untuk bisa mengetahui dan memahami syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterapkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.